Konsultasi Syariah. Memberi makan tamu dapat pahala haji dan umrah? Pertanyaan, benarkah memuliakan tamu dapat pahala haji dan umrah seperti yang ditunjukkan dalam hadis ini? Jika ada tamu yang masuk ke rumah seorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap kali suap makanan yang dimakan tamu seperti pahala haji dan umrah. Ada juga hadis lain yang mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah kalian membenci tamu, karena sesungguhnya jika ada tamu yang datang, maka dia akan datang dengan membawa rizkinya. Dan jika dia pulang, maka dia pulang dengan membawa dosa pemilik rumah. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kami menemukan teks kedua hadis di atas. Hadis pertama, jika ada tamu yang masuk ke dalam rumah seorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap kali suap makanan yang dimakan tamu seperti pahala haji dan umrah. Kami menemukan keterangan dalam fatwa Syabakah Islamiyah yang sesuai zahirnya hadis ini palsu. Di antara buktinya adalah hadis ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis yang ada di masyarakat. Fatwa Syabakah Islamiyah. Hadis kedua, apabila ada tamu yang masuk ke sebuah kampung, maka dia masuk dengan membawa rizkinya. Dan ketika tamu ini keluar, dia keluar membawa ampunan dosa-dosa mereka. Status hadis. Terdapat keterangan dari As-Sakhawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengenai hadis ini dalam kitab beliau Al-Maqasid Al-Hasanah. Hadis ini diriwayatkan Ad-Dailami dari jalur Ma'ruf bin Hasan, dari Ziyad Al-A'lam, dari Hasan Al-Basri, dan Anas bin Malik secara marfu, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanadnya dhaif, Al-Maqasid Al-Hasanah. Kesimpulannya, kedua hadis di atas tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai dalil. Meskipun demikian, memuliakan tamu bukan berarti tidak memiliki keutamaan. Ada keutamaan besar untuk amalan memuliakan tamu, di antaranya, pertama, ini adalah amalan Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada banyak amal soleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan amalan yang Allah sebutkan di antaranya adalah memuliakan tamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24-27. Anda bisa perhatikan, Ibrahim sangat menghormati tamunya dilihat dari beberapa sisi. 1. Jawaban salam Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang disampaikan tamunya. Tamunya menyampaikan salam dengan susunan fi'liyah, sementara Ibrahim menjawab dengan susunan ismiyah. Dan susunan ismiyah menunjukkan makna yang lebih langgeng. 2. Ibrahim diam-diam menemui istrinya dan tiba-tiba datang dengan membawa hidangan. Sehingga ini tidak membuat tamu merasa telah merepotkan. 3. Hidangan yang disediakan Ibrahim tidak tanggung-tanggung. Beliau menghidangkan daging anak sapi panggang. 2. Nabi SAW menjadikan amalan memuliakan tamu bagian dari iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaq alaih. Sehingga, memuliakan tamu menunjukkan kesempurnaan imannya. Dan hadis ini sudah sangat cukup bagi kita untuk menyimpulkan betapa pentingnya amal memuliakan tamu. Demikian, Allahu a'lam.